Seorang gadis desa yang lugu hendak merantau ke kota dibekali pesan oleh Simbok. Nduk, kalau kamu ke kota dan kebetulan ketemu calon suami, Simbok pesan ya, cari pasangan yang setia, bisa mengelola uang dan harus berjaga tinggi. Berangkatlah sang gadis ke kota, beberapa bulan kemudian dia kembali ke desanya untuk meminta doa restu ingin menikah. Simbok, saya sudah dapat calon suami seperti pesan Simbok. Sang gadis menceritakan kepada Simboknya tentang pacarnya. Kalau jalan-jalan keliling kota nih, Mbok, dia selalu gandeng tangan aku dan membelai-belai aku. Itu artinya dia sayang sama aku kan, Mbok? Simboknya mengangguk tanda setuju. Kemudian sang gadis meneruskan. Suatu hari karena kemalaman dan kehujanan, kami mencari tempat berteduh dan menginap. Pacar aku itu, Mbok, bilang kita menginap ke motel aja ya. Dan supaya hemat, kita sewanya satu kamar aja. Ini artinya dia hemat ya, Mbok? Demikian dengan terbata-bata, Simbok mengangguk dan menjawab, iya. Sang gadis masih meneruskan lagi cerita. Disitulah Mbok, baru aku tahu kalau pacar aku ini, calon suami aku ini, ternyata masih perjaka tingting. Hah? Sergah Simbok. Gimana, Nduk? Kok kamu bisa bilang begitu? Kok kamu tahu? Lalu sang gadis menjawab, anu Mbok, anunya masih baru. Waktu itu anunya masih dibungkus plastik, Mbok. Hubrak Mboknya jatuh.